ada, karena ku tahu kau kan selalu ada. Hembusan nafasmu, tiupkan kehidupan. Semua hayalanku kini kan jadi kenyataan. Temaniku di malam yang dingin, ku butuh hangat-hangatnya cintamu. Jangan pernah berhenti mencintai diriku. Setiap detak jantungku tercipta untukmu. Dan teruslah berikan aku jiwa. Dan teruslah berikan.